Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kana wa akhwatuha. Amis takallamna fi mawdu' nawasikh al-mubtada' wal-khabar. Kemarin sudah kita bicarakan masalah nawasikh. Dari kata nasakh, memansuhkan, itu merubah mubtada dan khabar. Yang tadinya mubtada dan khabar kedua-duanya marfu', Muhammadun qa'imun, tetapi dengan masuknya nawasikh dia berubah. Ila kam tanqasim an-nawasikh? Thalatha. Ma hiya thalatha? Kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa dhanantu wa akhwatuha. Thalath ajnas. Mada yansakh kana wa akhwatuha? Apa yang dimansukkan oleh kana wa akhwatuha? Berubah apa dia? Jadi merubah mubtada menjadi isim kana. Hukumnya nasab? Mayahdik. Kana-kana. Rafa. Dan merubah khabar menjadi khabar kana. Hukumnya? Mansub. Hukumnya mansub. Baik, wa inna wa akhawatuha. Mada yansakh? Tayyid. Yansikhul mubtada isman likana ali inna wa yansikhul khabar khabaran li inna khabar inna. Baik, isim inna mansub wa khabar inna naam marfu'. Baik, wa dhanan dhanantu yansibu al mubtada wal khabar jami'an. Baik, إذن اليوم نأخذ مسألة كان وأخواتها. Kita mengambil masalah كان وأخواتها. Berarti jenis yang pertama. قال رحمه الله, berkata المصنف رحمه الله, فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. فإنها ترفع الاسم, merفعkan اسم, وتنصب الخبر. Seharusnya kata yang tepat. Kata yang tepat adalah tarfa'ul mubtada' isman lahu wa tansibul khabar khabaran lahu. Artinya merafa'kan mubtada' menjadi isim. Jadi isim kana. Jadi namanya sudah berubah, bukan mubtada' lagi. Namanya apa? Isim kana. Jadi jangan bingung, ini kok isim yang mana? Maksudnya mubtada' yang sudah dirubah disebut dengan isim kana. Isim kana. Khabarnya khabar kana. Maka dikatakan fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wa hiya kana huwa amsa wa adha wa asbaha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa man fakka وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها. Kan disebutkan kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Maka jangan dikira cuma satu kana saja, tetapi di sana ada family-familinya, saudara-saudaranya, ada kakaknya, ada adiknya. Wahia kana, itu yang pertama. Yang merupakan saudara-saudaranya kana adalah amsa. Maknanya hampir sama, hanya saja memakai kata zaman, kata waktu. Kana maknanya menjadi, tetapi kalau amsa, sore itu menjadi. Asbaha, pagi itu menjadi. Adha, pada waktu duha itu menjadi. Jadi semuanya maknanya menjadi. Wadhalla, tetap. seperti itu. Tetap menjadi. Tetap menjadi. Bata juga sama maknanya. Tetapi malam hari. Dari kata bata yabitu bait. Mabit itu bermalam. Berarti bata malam. Sara juga maknanya sama. Walaysa justru sebaliknya sekarang maknanya. Maknanya bukan. Laisa Muhammadun tajiran, Muhammad bukan tajir. Muhammad bukan pedagang. Berarti yang soro ke belakang semuanya sama. Hanya saja dipakainya berbeda sesuai dengan waktunya. Kalau tiba-tiba pagi ini sudah berubah, kamu akan katakan asbaha fakiran. Pagi ini jadi fakir. Atau amsa kada wa kada. Wa ma zala artinya tidak bergeser. Sering dipakai dengan makna terus menerus. Tidak bergeser, maknanya terus menerus. Wa man fakka tidak lepas. Tidak lepas yang juga dipakai dengan makna terus menerus. Tidak bergeser maknanya terus menerus, tidak lepas juga maknanya terus menerus. Wa ma fati'a juga sama. Maknanya terus menerus. Tidak berubah, tidak bergeser. Wa ma bariha tidak berpindah tempat, tidak berangkat, tidak bangun, artinya juga maknanya tetap. Wa madama juga maknanya sama. Terus menerus. Selama itu. Titik. Wa ma tasarrafa minha dan semua yang ditasrifkan daripadanya. Apa yang kalian sudah sebutkan tadi, sudah kalian dengar, itu semua bisa ditasrif. Maka kana beramal dengan amal kana walaupun sudah berubah bentuknya. Misalnya kana, yakunu, kain, ila akhirih tetap berfungsi dengan fungsi yang sama. Seperti sudah kita katakan kana Muhammadun tajiran. Pakai yakun dengan fi'il mudhari juga sama. Yakunu Muhammadun tajiran. Atau dengan kain. Kainun tajiran. Atau dengan kata kaunuhu tajiran. Mana isim kananya? Hu. Kaunuhu tajiran. Keadaan dia tajir. Sehingga wa matasarrafa minha artinya semua yang ditasrif dari apa yang sudah kita sebut. Nahu kana wa yakunu wa kun. Wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Taqul kana Zaidun qa'iman wa laysa Amr shakhsan wa ma asbaha dhalik. Contoh perubahan-perubahan tasarruf yang dari kana adalah kana wa yakunu wa kun. Kana fil madi, yakunu fil mudhari wa kun fil amr. Kun tajiran. Mana isim kananya? Kun tajiran. Kun taliban li'ilmin. Jadilah engkau taliban li'ilmin. Taliban khabar kana mansub. Mana isim kananya? Kun taliban. Takdiruhu? Huwa? Anta. Yani kun anta. Kun anta. Kalau kunu tullaban li'ilm. Mana? Isim kunu. Antum. Hendaklah kalian, antum, menjadi tulab al-ilm. Naam barakallahu fikum. Demikian pula asbaha wa yusbihu wa asbih. Asbaha Muhammadun tajirun wa yusbihu Muhammadun taliban. Wa asbih taliban. Asbih tajiran ila akhirihi. Taqul, kau katakan misalnya, kana Zaidun qa'iman. Bahwasanya Zaid itu berdiri. Laisa Amr khusan, bahwa Amr tidak terlihat atau tidak berwujud, tidak ada. Wa ma asbaha dzalik dan lain-lainnya. Kita lihat syarahnya. Qala rahimahullah, al-qismul awwal min nawasikh al-mubtada wal khabar kana wa akhwatuha. Ismi yang pertama min nawasikh al-mubtada wal khabar, dari pembatal-pembatal mubtada dan khabar, perubah atau pengubah mubtada dan khabar adalah kana. Wa akhawatuha. Akhawatuha ay nadairuha. Nadairuha yang sejenis. Nadair dari kata nadir. Yang sejenis, yang semirip dengannya. Mirip apanya? Mirip fil amal. Mirip fil amal. Dalam perbuatannya atau dalam pengaruhnya. Yaitu yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Yarfa'ul ism, merafakkan isimnya yang mubtada jadi isim kana, dan menasabkan khabarnya. Maka akhawatuha adalah nadairuha, yang semirip dengannya dalam amalan tersebut, dalam pengaruhnya tersebut. Wa hadzal qism yadkhul 'ala al-mubtada. Maka jenis ini masuk ke dalam mubtada. Fayuzilu raf'ahul awal. Maka bergeser atau menggeser rafa'nya. Hukum rafa'nya. Yang pertama. Wayuhdith lahu raf'an jadidan. Dan kemudian menjadikan dia marfu' yang baru. Marfu' yang pertama hilang. Ganti marfu' yang baru. Apa bedanya marfu' yang pertama dengan marfu' yang baru? Hah? Secara zahir tidak terlihat. Tetapi barakallahu fikum, walaupun sama-sama dhammatain Muhammadun sama. Muhammadun taliban, kemudian dikasih kana Muhammadun taliban. Muhammadun enggak berubah. Tetapi penyebab rafa'nya berbeda. Ketika di Arab, kalau yang pertama Muhammadun talib, kamu akan katakan Muhammadun marfu'un bil ibtida'. Marfu' bil ibtida'. Tetapi ketika kana Muhammadun taliban, maka tidak dikatakan lilib tidak. Karena itu sudah rafa' yang lain. Kamu katakan marfu'un wa alamat rafi' tamma zahir ila akhirih. Tapi sebabnya adalah isim kana. Isman likana. Karena dia sebagai isim kana. Baik. Oleh karena itu bahasa beliau, yuzil raf'ahul awal wa yuhdis lahu raf'an jadidan. Menghilangkan rafa' yang awal diganti dengan rafa' yang baru. Karena penyebabnya berbeda. Wa yusammal mubtada ismuhu. Maka mubtada itu namanya berubah menjadi ismuhu. Hunya kembali ke mana? Ke kana. Ismuhu yakni ismu kana. Wa yadkhul 'ala al-khabar fa yansibuhu. Dan kana masuk pula ke dalam khabarnya. Mempengaruhi khabarnya. Maka khabarnya menjadi nasab. Fayansibuhu, menasabkan dia. Wa yusamma khabaruhu, dan dikatakan khabarnya. Hunya kembali ke kana, berarti khabar kana. Isim kana dan khabar kana. Jangan lupa ya Rabnya. Kalau masih belum ada nawasih, kamu katakan mubtadaun marfu'un bilibtida ila akhirihi. Khabarnya juga dikatakan dia khabar marfu' bil mubtada, karena sebab menerangkan mubtada. Baik. Tetapi kalau sudah ada kana, jangan diurapkan mubtada lagi. Kamu katakan dia ismun likana. Marfu'un. Atau khabar kana. Mansubun. Enam. Wahadal qism salas asyar fi'lan. Ternyata jenis yang kedua, jenis yang pertama ini, yaitu kana dan kawan-kawan. Kana dan yang semisalnya, ternyata ada salasat asyar fi'lan. Ada 13 fi'il. Dan jangan lupa, semuanya fi'il. Semuanya fi'il. Walaupun dikatakan naqis. Fi'il, naqis. Apa maknanya naqis? Kurang. Karena memang fi'ilnya tidak sempurna. Fi'ilun, naqis. Kadang-kadang, kana memiliki makna yang tam. Makna sempurna. Kalau makna sempurna seperti fi'il biasa. Apa yang dibutuhkan oleh fi'il biasa? Hanya sebuah fa'il. Bas. Iya kan? Maka kalau dia kana hanya membutuhkan fa'il saja, maka kamu katakan itu adalah kana at-tammah. Kana yang sempurna. Tetapi kalau ternyata dia ada isim, ada khabar, ada isim kana, ada khabar kana, baru itu adalah naqus fi'lun, naqus fi'il yang kurang sempurna. Tidak seperti fi'il yang asli, yang biasa. Maka kadang-kadang kamu dapati dalam berbagai macam kitab-kitab, buku-buku, ketika kamu dapati yakunu, langsung marfu', dan enggak ada kamu cari nasabnya, berarti makna kanannya tamah. Contoh. Contohnya apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Mana khabar kanannya? Kalau fayakun, fa'ilnya ada. Kalau katakan jadilah, maka jadilah dia. Mana khabarnya? Adanya fa'il. Yang dikatakan oleh jadilah, maka terjadilah hal itu. Maka itu dikatakan tamah. Atau seperti kalimat-kalimat yang semirip dengan itu. Fayakunu kada, fayakunu kada. Langsung marfu'nya, langsung fa'ilnya. Maka itu tidak dikatakan dengan naqs, atau dikatakan dengan tamah. Ala kulli hal, yang kita bahas adalah yang naqsah. Yang kita bahas adalah yang af'al naqsah. Fi'il-fi'il yang memang sudah berbeda dengan fi'il yang hakiki. Dia membutuhkan isim dan membutuhkan khabar. Yang dijuluki dengan isim kana dan khabar kana. Al-awwal, yang pertama, kana itu sendiri. Wa huwa yufidu istisaf al-isim bil khabar fil madi. Kana memberikan faedah, ini faedah makna, ittisaful ismi bil khabari fil madi. Tersifatinya isim dengan khabar tapi di masa lalu. Di masa lalu. Imma ma'al inqita' wa imma ma'al istimrar. Apakah dengan terputus atau dengan bersambung. Dengan terputus itu dulunya begini, sekarang udah enggak. Itu terputus namanya. Tapi kalau dulunya begitu, terus sampai sekarang masih begitu, baru dikatakan istimrar. Dan dua-duanya bisa pakai kana. Kamu melihat satu orang sedang dagang es, pakaiannya sudah musbil, jenggot sudah dicukur, sudah enggak ada tanda-tanda sunnah sama sekali. Padahal tadinya talib. Kamu bisa mengatakan dengan kalimat hadza rajul kana ta'jir kana taliban. Kana taliban. Malil qata atau malil istimrar? Mahal ma'al inqita. Dengan inqita, dengan terputus. Dulunya dia itu santri. Tapi sekarang sudah di tukang es, enggak ada sama sekali tanda-tanda kalau dia ngerti sunnah. Kalau dia masih di atas sunnah, ya mau tukang es mau apa, tetap dia ahli sunnah, tetap salafi. Tapi ini enggak, berubah semua. Kamu katakan kana salafiyan, kana sunniyan. Apa makna kana? Ittisaf al-ism bil khabar fi zamanil madi. Disifatinya isim dengan khabarnya di waktu lampau, ma'al inqita'. Ma'al inqita'. Baik, kadang-kadang ma'a al-istimrar. Kalau ma'al istimrar dengan terus-menerus, berarti sampai sekarang dia masih talib. Kana taliban. Sampai sekarang dia masih talib. Berarti ma'al istimrar. Kana Muhammadun mujtahidan. Kalau ma'al inqita', berarti apa maknanya? Dulunya dia itu rajin loh. Sekarang sudah enggak. Dulunya dia rajin. Sekarang enggak. Kana Muhammadun mujtahidan. Tetapi kadang-kadang ma'al istimrar seperti wa kana rabbuka qadira. Wa kana rabbuka qadira. Jangan diartikan dengan dulunya Allah Maha Kuasa, jangan. Terjemahannya beda. Kenapa? Karena ini ma'al istimrar. Kalau ma'al istimrar biasa diterjemahkan dengan adalah. Bahwa adalah Allah Maha Kuasa. Atau bahwasanya. Bahwasanya Allah Maha Kuasa. Sebab ma'al istimrar. Dari dulu sampai gak akan datang selama-lamanya. Wa kana rabbuka qadira. Walaupun sama-sama pakai kana. Tetapi kadang ma'al inqita'. Kadang ma'al istimrar. Dan hati-hati, terjemahannya berbeda. Sehingga kalau kalian menerjemahkan, jangan sembarangan. Walaupun sama-sama kana, tapi harus dipahami siyakul kalam. Harus dipahami siyakul kalam, konteks kalimatnya. Yang kedua, amsa. Wahuwa yufidu tisaf al-ism bil khabari fis sabah. Berfungsi mensifati isim dengan khabar. Berarti sama saja kan? Seperti yang kita katakan tadi, maknanya sama. Ya. Tetapi waktunya berbeda. Fis sabah. Pada pagi hari. Disifati dengan khabarnya pada pagi hari. Seperti kalimat, asbahal jawu mukfahiran. Sungguh pagi ini cuaca sangat mendung, sangat gelap. Hah? Nah, lewat satu. Nah. Baik. Asbaha di pagi hari. Enggak apa-apa, yang ketiga dulu, baru yang kedua. Asbaha jawu mukfahiran. Kalau kita melihat cuaca cerah gini, kamu akan katakan apa? Asbaha al-yawm atau asbaha al-jawu sahwan. Kalau cerah kayak gini namanya sahwan. Asbaha al-jawu sahwan. Kenapa kau pakai asbaha? Sebab sore belum tentu. Iya kan? Mungkin sore hujan malah. Sehingga kita katakan pagi ini cerah sekali. Asbaha. Enam. Yang kelewat tadi amsa. Wasani amsa. Wahuwa yufidu tisaf al-ism bil khabar fil masa. Amsa adalah disifatinya isim dengan khabar di sore hari. Nahu amsal jawu baridan. Bahwasanya udara sore ini sangat dingin. Nah, sama saja alasannya. Kenapa pakai amsa? Karena bisa jadi siang akan berubah, sore akan berubah. Apa malam akan berubah. Maka dikatakan amsa al-jawu baridan. Sore ini cuaca dingin. Yang keempat, adha. Apa maknanya? Sama dengan yang tadi, hanya beda waktu. Wahuwa yufidu tisaful ism bil khabar. Perhatikan, itisaful ism bil khabar. Itisaful ism bil khabar. Itisaful ism bil khabar. Semuanya sama. Semuanya mensifati isim dengan khabarnya. Isim yang disifati, khabar yang mensifatinya. Adapun pemakaian adha, amsa dan sebagainya, itu isyarat waktunya. Kalau adha, berarti waktu duha. Itisaful ism bil khabar fi duha. Disifatinya isim dengan khabar pada waktu duha. Contoh, adha talibu nasyitan. Santri itu sangat semangat pada pagi hari ini atau pada waktu duha ini. Enam, adha talibu nasyitan lama sami'a bushra. Sungguh santri pada waktu duha ini gembira semua, semangat semua ketika mendengarkan berita gembira dari gurunya, min ustadihim. Nah, yang kelima, dhalla. Wa huwa yufidu tisaf al-ism bil khabar fi jami'i an-nahar. Dhalla di waktu siang semuanya. Jadi kata apa? Dhilal, bayang-bayang. Ketika ada bayang-bayang itu dikatakan waktu siang. Karena waktu malam tidak ada bayang-bayang. Bayang-bayang matahari di siang hari. Fi jami'in nahar. Sebagaimana digambarkan tentang orang-orang jahiliyah kalau mendapatkan anak perempuan. Dhalla wajhuhu muswaddan. Wahuwa kawdhim. Dhalla wajhuhu muswaddan. Jadilah wajahnya menghitam. Di waktu ya sepanjang siang. Cemberut terus. Karena tidak muka, tidak memiliki, tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Diberikannya dengan perempuan, kemudian mereka marah. Padahal, barakallahu fikum, laki-laki ataupun perempuan adalah rezeki yang Allah berikan, kebaikan yang Allah berikan, dan ada hikmah yang besar di balik itu. Dhalla wajhu muswaddan asyahid min hadhil kalimah min hadhil ayat, kalimat dhalla. Yang maknanya sama dengan asbaha, dengan adha, dengan amsa, dengan kana. Bata. Apa maknanya? sama juga huwa yufidu ittisaf al-ism bil khabari fi waqtil bayat. Kapan waktu bayat? Al-lail, fil lail, waktu tidur di malam hari. Yang keenam, kalimat bata menunjukkan disifatinya isim dengan khabarnya di waktu malam. Nahu bata Muhammadun masruran. Bata Muhammad masruran, maknanya pada malam itu Muhammad gembira sekali. Ini ketika pulang mendapatkan sesuatu keuntungan, maka malam itu dia gembira. Bermalam dengan penuh keceriaan, dengan penuh kegembiraan. Nah, bata Muhammadun sahian. Karena dia jaga malam, maka bermalam dalam keadaan melek. Sahi artinya bangun. Sahi tidak tidur. Bata Muhammadun sahian. Bermalam Muhammad dalam keadaan tidak tidur, karena dia tugas misalnya. Wasabi' yang ketujuh, sara. Wahuwa yufidu tahawulul ism min halatihi ilal halati allati yadullu alaiha al-khabar. Adapun sara agak berbeda sedikit. Sara itu adalah perubahan keadaan. Perubahan keadaan. Tahawwala al-ism, al-ism, isimnya berubah keadaan isim dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu baru pakai sara. Seperti saratinu ibriqan. Saratin ibriqan. Tin, tanah liat. Ibriq. Teko ya, yang dari tanah. Ibriq namanya. Baik. Atau kamu katakan kidran. Kidr, periuk. Ada kan periuk yang dari tanah liat? Tanahnya tin. Masya Allah. Asbaha qidran. Atau dikatakan sara qidran. Sara berubah. Tin tadi menjadi qidr. Sara tin qidran. Atau sara tin ibriqan. Maknanya tanah liat tadi berubah menjadi periuk. Berubah menjadi ila akhirih. Sudah berapa? 7. Wal baqi naqra insyaallah fi dars al qadim bismillah taala. لكل واحد من هذه السبعه تاتي بثلاث امثله. تاتون انتم بثلاث امثله. Setiap satu contoh kamu berikan 3 contoh. Satu kalimat atau satu fi'il kamu berikan 3 contoh. Kana 3, asbaha 3, amsa 3. Dan berupaya untuk disesuaikan maknanya. Disesuaikan maknanya dengan kata-katanya. Kalau sore, ya apa yang kira-kira sore terjadi. Kalau pagi, apa yang kira-kira pagi. Jadi, baik. Walaupun maknanya meluas. Memang maknanya meluas. Walaupun bukan pagi, boleh pakai asbaha. Maknanya meluas. Dalam artian penggunaannya sekarang sudah tercampur. Karena semua orang-orang Arab memahami dengan makna yang sama. Sehingga kalimat asbah itu sudah sering dipakai. Asbah kada, asbah kada. Ini sudah berubah jadi begini, sudah berubah jadi begitu. Padahal bukan hanya pagi hari, bukan hanya sore hari, bukan malam. Nah, ini karena semakin meluasnya penggunaan kata. Tetapi arju minkum, aku harapkan dari antum semuanya untuk berikan contoh yang tepat. Sehingga betul-betul mengerti makna amsa, adha, bata, dan kana. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.